Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI di seluruh tanah air, syukur alhamdulillah di pagi hari yang indah, bahagia dan sejuk ini kita jumpa kembali dalam acara dakwah agama Islam Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Dan tentu bagi Anda yang mungkin saat ini tengah terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh. Dan kita juga tidak lupa selalu menyampaikan salam dan solawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Ya, pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'azhim. Ya pemirsa, hari ini sudah hadir narasumber yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, keutamaannya, dan amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan obralnya pahala Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang melaksanakan ibadah. Baik, langsung saja kita jumpai narasumber yang sudah hadir, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Jauhari MSI. Assalamualaikum Pak Jauhari, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Evi, sehat. Sebelumnya Evi ucapin dulu selamat ya Pak ya. Sekarang sudah Direktur Urais dan Bin Syar ya Pak ya. Iya, iya. Selamat ya Pak, mudah-mudahan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Iya, kalau jabatan itu amanah ya. Iya, betul. Ya. Selamat, mudah-mudahan bisa menjalankan dengan baik. Amin, amin. Dan bersama kami juga hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Nusa Indah Bekasi Selatan, Taman Galaksi Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam. Luar biasa, hari ini cantik-cantik, solehah. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah kita ibu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dan kemudian nanti kita akan dihibur oleh grup qasidah dari PT IKI An-Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa ketemu lagi, siap menghibur kita semua ya di pagi hari yang sejuk ini. Ya, baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bulan suci Ramadan yang hadir setiap satu tahun sekali yang merupakan bulan pembelajaran bagi kita, bulan pendidikan bagi kita, di mana di dalamnya banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kita menjalankan ibadah puasa ini sesuai dengan tujuan dari Al-Quran tadi Pak Ustaz ya, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini tentu kan harus ada guidance-nya Pak ya. Bagaimana kita menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya? Bisa dijelaskan langsung Pak, apa saja keutamaan-keutamaan dan amalan-amalannya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya sudah jelas kita semua hafal ya. Cuma yang kadang-kadang lupa itu kita asyik berpuasa tapi kemudian lupa dengan tujuannya. Di situ disebutkan tujuannya itu la'allakum tattaqun, agar supaya kalian semua menjadi orang-orang yang takwa. Bulan puasa datang satu tahun sekali. Bulan Ramadan boleh lewat. Bulan Ramadan boleh kita lewati satu bulan. Tapi takwa tidak boleh dilewatkan, harus lalu. Puasa boleh hanya satu bulan, tapi takwa sepanjang masa. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Takwalah kalian semua haitsuma kunta, di mana saja kalian berada, kapan saja kalian berada, dalam posisi apa saja kalian berada. Artinya takwa itu sepanjang hayat. Sirra wa alaniyah. Kelihatan ataupun dalam pada saat kita sendiri, pada saat kita rame-rame dengan orang lain, harus takwa. Naharan wal lailan, siang dan malam takwa terus. Bulan Syawal, Hafid, Haji, Surah, Safar, Mulud, tetap takwa. Ramadan lewat, oke, bisa. Syawal datang, tapi takwa harus selalu dibawa oleh kita. Nah, oleh karena itu, kita persiapkan satu bulan ini, dalam bulan puasa ini, kita jalankan sepenuhnya dengan sebaik-baiknya, supaya nilai takwa kita bisa kita peroleh. Namun demikian, sebagai manusia tentu kita juga punya, harus punya motivasi. Untuk memberikan motivasi supaya kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan maksimal, maka beberapa hadis perlu kami sampaikan, Mbak Epi. Misalnya salah satu hadis begini ya. Ini hadisnya panjang. Saya bawa beberapa kitab, nanti insya Allah akan kita bahas terus ya. Beberapa kali sampai kita semua tahu persis bulan puasa itu apa dan bagaimana. Supaya kita bisa memanfaatkan ini supaya menjadi orang yang takwa. Yang pertama hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa juga perhatikan. Saya pernah dapat masukan, Pak, kalau baca hadis tolong jangan terlalu cepat karena kami mencatat di rumah, Pak. Oke, sekarang saya lambatkan. Anda catat ya. Salah satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda begini, ini diceritakan An Salman qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban. Salman bercerita, sekali waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi tausiah kepada kami fi akhiri yaumin min Sya'ban, di hari akhir di bulan Sya'ban. Faqala, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad dhallakum syahrun 'adzim, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang agung, mubarak, yang penuh dengan berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang malam itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan. Bulan di mana Allah jadikan puasa di dalam bulan ini adalah kewajiban bagi setiap manusia, bagi setiap orang-orang yang beriman. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan menghidupkan malam harinya sebagai ibadah tatawwu, ibadah sunnah. Man taqarraba fi bi khashlatin kana kaman adda faridatan fi masiwa. Barang siapa dia melakukan suatu kebajikan dengan satu kebajikan di hari ini, itu karena kaman ada faridatan fi masiwa, maka dia seolah-olah sedang menjalankan suatu kewajiban di luar bulan puasa. Yang sunah-sunah di bulan puasa ini kalau kita lakukan, pahalanya sama dengan yang wajib di luar bulan puasa. Wa man ada faridatan fi kana kaman ada 70 faridatan fi masiwa. Barang siapa dia menjalankan kewajiban, menjalankan kewajiban-kewajiban di bulan ini, ya toh, kana kaman ada 70 faridatan fi masiwa, dia dapat pahala sama dengan pahala 70 kali dibandingkan di luar bulan puasa. 70 kali kewajiban di luar bulan puasa. Wa huwa syahrus sabri, bulan puasa adalah bulan kesabaran. Nah, kadang-kadang kita lagi puasa suka marah-marah ya. Ini enggak sesuai nih. Maklum namanya lapar, anak-anak teriak-teriak langsung, aduh gimana, rame aja nih. Enggak boleh. Tahan ya. Wa syahrus sabri. Wa sabru thawabuhu al-jannah, dan sabar imbalannya adalah surga. Wa syahrul muasah, syahr, bulan penuh kasih sayang. Nah, maka kalau kita mempersiapkan buka, jangan hanya mikir untuk diri kita sendiri. Kalau masih ada tetangga yang kira-kira enggak bisa buka, harus kita perhatikan. Itu ya. Wa syahrun zadu fi rizqil mu'min, bulan di mana ditambah rezeki orang-orang yang beriman. Duh, jangan dikira orang jualan yang tadinya enggak jualan sekarang jadi jualan buka, untuk ya? Berbuka, untuk sahur, ya kan? Para ustaz dan para yang punya ahli seni juga sibuk ini kesana kemari, rezekinya bertambah ini ya. Amin. Man fattara fi shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa atiku raqabatihi minan nar. Barang siapa dia memberi buka kepada orang yang berpuasa, tuh kana maghfiratan lidzunubihi, maka karena dia memberi puas, memberi buka pada orang puasa itu, Allah ampunkan dosa-dosanya. Luar biasa ibu-ibu ya. Wa'id quraqabatihi minan nar, dan dia diselamatkan dari api neraka. Maka begini, ibu mulai hari ini persiapkan di bulan puasa itu untuk sahur mana, untuk buka mana, untuk memberi buka kepada orang lain mana. Nah, kalau misalnya ibu-ibu dapat, bapak-bapak dan hadirin sekalian berbahagia pemirsa, punya rezeki dibagi tuh. Mana yang untuk kita sendiri, mana untuk orang lain. Persiapkan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan bulan puasa. Kalau punya 15 juta anggaran satu bulan untuk bulan puasa, untuk kita berapa? Minimal 2 juta atau 1,5 juta untuk memberi buka kepada orang-orang yang puasa. Di sekitar kita masih banyak orang yang mau puasa tapi susah untuk mencari sahur dan buka. Cari, kalau orang yang sudah mampu sih gak perlulah. Bukan gak perlu ya, artinya upayakan orang yang butuh. Beri kepada orang-orang yang hari ini mencari untuk buka nanti sore. Kasihan, kerja keras di Tanjung Priuk, di pelabuhan itu, atau dia narik beca, bawa bajai. Bagaimana nanti anak keluarga saya nanti sore bisa berbuka? Orang-orang semacam ini yang lebih afdol kita bantu supaya keluarganya bisa buka puasa. Dan utamanya, ya mohon maaf ya, dibilang utama, kita kadang-kadang egois. Supaya kita dapat pahala dan masuk surga. Ya, apa boleh buat? Sedang dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan ini. Kalau kita gak manfaatkan itu, kita anggap sombong. Ente dikasih kesempatan. Ente punya duit, tapi bakhil. Itu merek jahe, merepet jahe. Ah, jangan itu. Oke? Okay? Nah, kemudian begini. Wa kana lahum mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajri syai'un. Kalau kita memberi buka kepada orang yang berpuasa itu dengan ikhlas tentu, ya toh, dengan ikhlas, kita dapat pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa harus mengurangi pahala dia. Subhanallah. Yo, bayangin ibu-ibu, bapak, saudara, pemirsa, kalau Anda memberi buka puasa kepada 10 orang, dapat pahala sejumlah 10 orang itu. Pahala mereka tidak berkurang. Karena Allah menyediakan untuk itu. Ah, ini Kang Johari ngasih buka puasa 10 orang. Pahala 10 orang ini sebanding 10 orang diberikan kepada kita. Hebat itu. Maka jangan segan-segan, jangan pelit-pelit keluarkan itu. Daripada puasa sendiri yang berulang-ulang juga belum tentu bagus pahalanya, gitu. Ada orang yang bagus-bagus, ayo kasih. Nah, itu. Lalu ya Rasulullah, pada waktu para sahabat mendengar hadis ini, para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, laisa kulluna yajidu ma yufattir shaimah. Tidak semua dari kita ini punya kemampuan memberi buka kepada orang puasa. Ya, kita ini kan, kata sahabat, ada yang mampu ada yang tidak. Gimana dong ini, kita-kita orang yang tidak mampu ini? Faqala Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'tillahu hadzat tawab man fatara sayman 'ala tamratin." Allah berikan pahala ini kepada siapa saja yang memberi buka puasa 'ala tamratin aw syarbat aw syurbati ma'in aw madqati labanin. Allah berikan kepada orang yang walaupun hanya bisa memberi seteguk air minum. Tuh, ya. Atau tamratin, hanya sebuah kurma atau kurma. Buah lah ya. Kalau sekarang jeruk, kita lakukan jeruk pisang, atau ya, apa itu ya, ya jeruk, satu kurma. Juga jeruk kalau sudah gini kan lumayan itu. Lagi jeruk Bali ya. Jeruk Bali lagi ya. Ya. Oke, okay. Kemudian awamad qatilabarin atau seteguk air susu. Ah, jadi luar biasa ini. Tapi ibu-ibu tadi yang sudah niat untuk mengeluarkan 2 juta, setelah dengar seteguk air, susu, dan satu... Jangan dikurangin. Jangan kemudian enggak jadi itu. Itu malah lebih besar. Kirim aja air teh manis ke musola. Aduh, eta mah. Sama juga dong merek GHC, ya kan? Iya. Kemudian, wahuwa syahrun awalu rahmatun. Bulan puasa ini adalah bulan yang awalnya adalah penuh dengan rahmat. Rahmat diberikan kepada seluruh manusia. Baik yang mukmin atau yang tidak. Rahmatnya itu di dalamnya ada Rahman dan Rahim. Tapi kalau orang yang beriman, dapat Rahman dan dapat Rahim. Karena di bulan puasa itu kan ada yang kecepretan berkahnya, ya Pak ya. Orang yang gak puasa jualan untuk buka, dapat rezeki juga dia. Iya. Ya kan? Rezeki dari usaha dia mempersiapkan untuk orang-orang yang puasa. Ya. Baik Pak Johari, nanti kita lanjutkan kembali. Ini luar biasa ya, hadis yang baru saja dibacakan, dijelaskan oleh Pak Johari mengenai beberapa keutamaan di bulan suci Ramadan. Nanti kita akan gali lebih jauh lagi mengenai keutamaan bulan suci Ramadan. Dan juga nanti kita akan bahas lagi mengenai amalan-amalan apa saja secara khusus ya di bulan suci Ramadan. Baiklah pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dakwah agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerja sama dengan TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Ya, kita akan bahas lagi bagaimana kita mengetahui lebih jauh tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Ini apalagi yang diinformasikan dalam hadis maupun Al-Qur'an mengenai keutamaan bulan suci Ramadan sehingga kita lebih mantap lagi nih Pak Johari dalam melaksanakan puasa. Ya, alhamdulillah. Jangan khawatir, ini saya bawa 3 kitab ini. Ya, mudah-mudahan saya kira satu bulan juga enggak selesai kalau membaca semua. Ya. Oke, saya teruskan tadi hadis yang tadi ya. Silakan, Pak. Di sini disebutkan wa huwa syahrun awwalu rahmatin. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat. Orang banyak mengatakan 10 hari pertama gitu ya. Pokoknya awalnya penuh dengan rahmat. Rahmat ini bisa untuk orang yang beriman dan juga bisa untuk orang yang tidak beriman. Karena di dalam rahmat terkandung ar-Rahman dan ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada manusia baik yang beriman atau tidak. Orang yang beriman dapatnya Rahim dan Rahman. Dia dapat kasih sayang dari Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak beriman dapat kasih sayang Allah tapi di dunia saja. Contohnya orang yang mencari ilmu, apakah dia orang yang beriman atau tidak? Dapat kalau ilmu. Dia pinter, dapat berkah dari ilmunya. Dokter ada yang beriman, ada yang tidak. Baik yang beriman atau yang tidak, kalau buka praktek dapat rezeki. Rezeki dari itu bentuk rahmannya Allah Subhanahu. Pengusaha juga sama seperti itu ya. Juga sama. Beriman atau tidak tetap dapat rezeki dari usahanya. Cuma kalau di akhirat khusus rahim untuk orang yang beriman. Nah, syahrun awwalu rahmatur wa awsatuhu maghfirah. Pertengahnya penuh ampunan. Nah ya. Wa akhiruhu idku minan nar, dan akhirnya adalah janji Allah untuk kita bebas dari api neraka. Man khafafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa ataquhu minan nar. Barang siapa, nah ini ibu-ibu nih terutama, ibu-ibu yang di rumah juga. Barang siapa dia meringankan tugas, mohon maaf pembantunya ya. Ini sebetulnya pembantu kan hanya pembagian tugas saja. Kita sama hamba Allah ya. Cuma memang ya harus ada yang masak, ada yang tidak, ada yang... Artinya itu adalah tugas Allah, bukan kita membeda-bedakan. Jadi man khafafa, barang siapa dia meringankan an mamlukihi tugas-tugas para, tugas mempersiapkan di rumah kita ya. Khodimah. Saya suka enggak enak ngomong bilang pembantu itu. Aduh, enggak lah ya, pokoknya sama aja. Cuma pembagian tugasnya aja yang beda gitu ya. Makanya pakai khodimah aja. Iya. Ghafarallahu lahu. Maka diampunkan dosa-dosanya. Maka bulan puasa ini ibu-ibu, para majikan ini jangan tidur, semua kerjaan dikasih pembantunya. Kurang pas domelin, ente gimana sih ente ini? Waduh, jangan-jangan ya. Khufafa'an mamluki, ringankan. Ringankan itu. Dan berikan hak-haknya juga ya Pak ya. Iya, jelas dong. Hak istirahatnya, hak istirahatnya, sahurnya, ibadahnya. Jangan ente jangan sahur dulu sebelum aneh selesai. Weh, bagaimana itu? Udah gitu sahurnya udah hampir jam 5, enggak kebagian sahur dia. Ya kan? Tinggal kuahnya aja lagi. Wah. Iya, bukan hanya itu, enggak kebagian waktunya, keburu imsak, ya kan? Iya, betul. Kemudian wastaqsir fihi min arba'in shalin, perbanyak di dalam bulan puasa ini 4 hal ya. Hasulatain turdawna bihima rabbukum, 2 hal dengan itu kalian akan dapat ridho dari Tuhan kalian. Hasulatain la ghina'a bikum anhuma, yang 2 hal lagi sama kita akan memperoleh hal-hal yang begitu baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat apa yang 2 hal itu. Fa syahadatu an la ilaha illallah wastaghfirunahu, Yang pertama itu fa'mal hasratani allatani turdona bihima rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah wastaghfirunahu. Yang pertama, yang dua hal yang mendapatkan menjadikan kita dapat ridho Allah adalah fa syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Maka kalau dalam doa kita kan banyak tuh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ya kan itu ya? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Terus itu diperbanyak. Karena ini yang dua ini menyebabkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amal hasratani latani la ghina'a bikum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah wa ta'awaduna bihi minan nar. Yang duanya adalah yang kita lakukan yang dengan itu kita selamat, yaitu kita minta kepada Allah bisa hadiah surga, wa ta'awaduna bihi minan nar, dan kita ta'awud berlindung diri dari api neraka. Astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu yang diperbanyak ya. Terus jangan sambil mau nunggu buka itu nyanyi. Nyanyi. Selain dirimu kasih. Ah, itu mah tidak musim sudah di bulan puasa ya. Bulan puasa harus kekhusyuan yang di, ini ya. Nah, paling-paling diganti. Selain ridhomu Allah, tiada yang lain lagi. Kita hidup memang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya suasana religius juga harus selalu diciptakan di rumah ya, Pak ya. Kan dengan bahasa kita misalnya, dengan bahasa Arab enggak bisa, dengan bahasa kita bisa. Sekian lama aku berdoa bermunajat kepadamu. Suasana-suasana religius. Kalau terpaksa kita ingin menghibur diri, begitu, tapi dilarikannya kepada suasana yang religius. Nah, gitu ya. Wa man saqa shaiman saqahu Allahu fi haudhi min haudhi syurbatan la yadhma'u hatta yadkhulal jannah. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, nanti di akhirat akan diberi minum dari telagaku, kata Allah. Di mana orang yang sudah minum dari telaga ini, dia tidak akan pernah haus sampai dia masuk surga. Subhanallah. Ini perlu diketahui supaya kita punya motivasi mengisi bulan puasa ini. Jangan sekedar kalau malam sahur dong dong. Tapi nggak peduli sama lingkungan. Dengan isinya, ya kan? Ya. Jadi ini motivasi ini. Maka nanti insya Allah akan saya bacakan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya jangan lewatkan bulan di mana Allah janjikan sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Oke, begitu ya, kalau bisa. Tunggu, kita akan lanjutkan nanti. Iya, luar biasa, subhanallah ya. Satu hadis yang cukup panjang yang isinya begitu menggugah kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Tadi dijelaskan ada beberapa hal yang sekali lagi bahwa Allah mengobrol pahala ya, Pak ya, bagi siapapun hambanya yang mau mengamalkan ini. Baik, big sebelum big sale. Bukan hanya ada di apa mal-mal Pak ya, tapi di bulan suci Ramadan inilah big sale besar-besaran ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjut kembali dialog ini, saya akan persilakan dulu ibu-ibu untuk bertanya barangkali dengan Pak Jauhari. Silakan ibu yang ingin bertanya, sebutkan nama ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nia Haryadi. Ibu Nia, ya. Dari Majelis Taklim Nusa Indah, Taman Galaksi, Bekasi Selatan. Iya, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa takwa itu dibawa sepanjang hayat. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan, ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Ya, ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, setelah Ibu Nia Haryadi, ada lagi? Ya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurbaiti dari Majelis Ta'lim Nusa Indah, Taman Galaksi, Bekasi. Saya mau bertanya, Pak, untuk mencapai takwa, seseorang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Seperti saya misalnya, kalau di rumah dengan anak mantu dan cucu-cucu, supaya hati saya berlapang dada, itu bagaimana, Pak? Iya. Terima kasih. Dada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kalau lagi penanya yang ketiga, silakan Ibu. Iya, tolong diberikan mikrofonnya. sebutkan namanya. Iya. Nah, di bulan puasa inilah kita melapangkan dada kita untuk saling memaafkan ya Pak Johari. Iya, cuma masalahnya nanti bagaimana nih cara kita melapangkan dada untuk saling maafkan supaya puasa kita sempurna ya Pak Johari ya. Iya. Betul. Iya, silakan Ibu sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Indram. Ibu Ati. Yang ingin saya tanyakan mengenai ibadah puasa ya Pak. Iya. Semua orang di dalam bulan puasa itu mendambakan mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Nah, bagaimanakah caranya atau kiat-kiat kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu Pak? Karena iya. Itu sepertinya kok sulit sekali ya selama ini. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan dulu ya Bu ya. Nanti yang lainnya setelah session yang berikutnya ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu Nia Haryadi, Ibu Nurbaiti dan Ibu Ati tadi sudah memberikan pertanyaan kepada kita. Silakan Bapak langsung menjawab. Iya, terima kasih Ibu Nia, Ibu Nurbaiti dan Ibu Ati, Ati ya. Pimpinan ini. Ibu-ibu belum menyebutkan nomor sepatunya berapa ya? Oke. Okay. Dapat hadiah gitu, Pak. Nanti dicatat barang. Ya. Dicatat. Adik-adik dari PTK dicatat ya. Boleh. Ya dicatat aja. Ntar beli sendiri. Buat lebaran. Oke, ciri-ciri orang takwa, alladzina yadhkurun wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang takwa itu yang adalah cirinya, salah satu cirinya utama adalah dia itu selalu ingat kepada Allah. Baik dalam kondisi berjalan, berdiri, duduk, berbaring, kapan saja, fi ayyi makan, haitsu ma kunta, di mana saja, dalam kondisi apa saja, dia selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu artinya bukan semata-mata kita dengan setiap saat zikir gitu, bukan semata-mata itu. Semua perilaku kita selalu di-guiden oleh aturan Allah. Misalnya tadi ibu yang terakhir bertanya ya, yang suka kadang-kadang marah segala macam itu akan marah. Terus ingat kepada Allah. Orang yang baik itu adalah orang yang mampu bisa memberi maaf kepada orang lain. Ya, di sana hadis Rasul juga mengatakan bukan orang yang hebat tenaganya, orang yang perkasa itu, tetapi orang yang bisa menahan marah pada saat dia mampu marah. Kalau marah kepada orang yang kita enggak berani dan kita nahan, itu mah sudah tidak aneh. Oh, kagak berani. Bagaimana kita mau marah sama suami? Takut kagak dikasih uang belanja ya. Kalau bisa nahan marah kepada anak, itu baru oke. Sebab yang namanya anak dimarahin juga akan diem aja dia. Kalau marah sama suami, kata suaminya, lebaran kagak gua beliin pakaian ente. Maka takut marah sama suami kan? Itu tidak heran kalau bisa menahan marah pada suami. Tidak begitu bagus, biasa saja. Wajar. Tapi kalau bisa menahan marah sama tetangga, bisa menahan marah sama anak, itu baru oke. Karena apa? Karena kita dalam posisi bisa marah. Kalau dalam posisi kita tidak bisa marah, kita mah terpaksa wae tidak bisa marah teh, kan begitu ya. Tadi orang ciri yang takwa, orang ciri yang takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Itu pahalanya besar sebelum diminta maaf. Memaafkan. Sudah saya maafkan. Nah, berjiwa besar ya? Iya, saya juga nih melalui layar TV ini kalau ada kawan-kawan yang pernah bersalah sama saya, hari ini saya maafkan. Zero-zero ya, Pak? Zero-zero, kita nol-nol. Oke. Kemudian supaya takwa bagaimana nih? Supaya kita bisa takwa ya. Satu, karena itu konteksnya bulan puasa, maksimalkan ibadah kita di bulan puasa ini dihayati benar. Jadi kalau puasa itu kita hayati, misalnya nahan lapar, kita ingat juga banyak orang yang lapar, untuk makan susah harus nyari dulu. Kita mah orang puasa, untuk buka sudah ada. Sudah ada. Hanya urusan nunggu menit aja. Ya kan? Suami ngasih uang belanja 20 juta sebulan. Kita suruh puasa. Ah, sudah disiapin semua-mua. Untuk buka ada, untuk sahur ada. Tenang-tenang saja, Pak. Banyak orang lainnya untuk makan nanti sore harus mencari. Bayangkan. Nah, dengan begitu maka hati kita akan menjadi baik. Masya Allah. Merasa lembut hati kita ya. Dan empati kepada orang lain. Kasihan kawan-kawan kita ya. Kasihan saudara-saudara kita yang di kampung halaman. Bagaimana ini ya? Langsung telepon sana. Punya nomor rekening gak? Punya. Oke, saya kirim besok. Begitu. Jadi hayati benar puasa kita ini bukan hanya sekedar formalitas, tidak makan, tidak tidur, tidak minum, tidak berbuat apa, tidak melakukan hubungan gitu ya. Bukan hanya itu puasa itu. Laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa bukan semata-mata menahan lapar dan haus. Walakin siyam minal laghwi warrafati. Dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian dan itu supaya takwa itu ya dihayati benar puasa kita ya. Kemudian bagaimana kiat-kiatnya supaya dapat Lailatul Qadar? Kiatnya sih gampang, Bu, melaksanakannya yang susah. Iya. Apa itu pokoknya? Kalau sudah buka, sudah tarawih, baca Quran, istirahat, besoknya sebelum jam 3 bangun. Ya. Sebelum jam 3 bangun, sholat malam lagi, enggak apa-apa sudah tarawih juga. Sholat malam gitu. Kemudian banyak baca Quran dan ibadah sebanyak-banyaknya. Kalau itu bisa dilakukan dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 35 Ramadan. 35. Kalau dapat kita. Dapat Lailatul Qadar. Tidak perlu kita tahu dapat atau tidak, enggak masalah. Itu Allah nanti yang memberi penilaian. Kan. Yang penting kita dari awal sampai akhir itu penuh itu. Iya. Penuh itu. Bagaimana Pak, kan kadang-kadang nanti di tanggal 27 kita lagi datang bulan, ya. Ada ibadah yang bisa dilakukan. Atau walaupun udah sibuk nyiapin lebaran ya. Zikir lah ya. Enggak sholat kan bisa zikir. Ya. Banyak lah pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Itu kiat-kiat untuk dapat Lailatul Qadar. Jadi barangkali kita tidak perlu menunggu-nunggu kapan sih Lailatul Qadar, tapi mempersiapkan diri saja. Nggak ya. Enggak perlu hitung-hitungan nanti kalau sudah tanggal 20 ke atas itu misalnya. Enggak perlu dari awal. Dari karena awal nanti siapkan. Kalau sudah terbiasa dari awal sudah begitu, pas datang tanggal 20 ke sananya makin syahdu, makin mantap kita. Tapi kalau dari awalnya malas, mulai tanggal 20 susah itu. Iya. Lewat selesai. Nanti kalau sudah lewat, Masya Allah. Raghiba anfu rajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma wa kharaja min ramadan qabla ayughfaru dhunubahu. Orang yang paling rugi adalah orang yang sempat masuk bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ada, keluar dari Ramadan tapi ternyata dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling rugi. Iya, betul. Paling rugi. Maka jangan lewatkan bulan puasa ini ya. Maksimalkan. Iya. Baik, ya dan alhamdulillah kita masih punya kesempatan ya Pak ya, menikmati bulan suci Ramadan ya. Belum tentu tahun depan kita masih bisa melaksanakan bulan suci Ramadan. Nah untuk lebih jauh lagi Pak Jauhari bisa menjelaskan kepada kita semua ya, bahwa ada sebutan lain bahwa di bulan suci Ramadan ini kan merupakan bulan pendidikan ya, pembelajaran bagi kita. Nanti bisa dijelaskan lebih jauh lagi Pak ya. Ya baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kita istirahat sejenak untuk menikmati satu alunan musik yang indah sekali dari grup Qasidah An-Nabawi PT. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dakwah Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Ya, kita akan lanjutkan kembali untuk mengetahui lebih jauh lagi keutamaan bulan suci Ramadan untuk memantapkan ibadah puasa kita nih di bulan suci Ramadan agar kita keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Nah, Pak Jauhari, bagaimana kita menjaga kesucian puasa kita supaya puasa kita ini benar-benar sempurna, jangan sampai masuk pada golongan yang seperti dikatakan Rasulullah, hanya orang ada umatku yang hanya merasakan lapar dan hausnya saja, dia tidak mendapatkan pahala apapun. Nah, ini bagaimana kita menjaga kesempurnaan ini Pak Jahari? Oke, terima kasih Mbak Evi. Sebelum saya memberikan penjelasan tentang itu, saya ingin memberikan informasi juga sebelumnya ya. Masya Allah, ini luar biasa. Bulan puasa ini dan puasa yang kita lakukan dengan baik sesuai dengan ajaran Allah itu, ternyata dijanjikan oleh Allah ada satu pintu surga yang khusus untuk orang puasa. Oh, puasa. Di sini sebutan kitabnya ini ya. Itashallahu shaimina bi babin fil jannah. Allah khususkan buat orang-orang yang berpuasa pintu yang khusus dalam surga. Yadkhuluna minhu yaumal qiyamah, yang akan masuk di hari kiamat nanti, idharan li syafihim, sebagai bukti keutamaan orang-orang yang puasa. Idharun li syarfihim wa fadlihim, dan keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yunadi munadina ala ru'usil isyad, di mana di situ nanti dipanggil orang-orang yang puasa dengan baik itu. Ala ru'usil isyad, sebagai bukti akan kehebatan orang yang berpuasa itu. Aina saimuna fi aina saimun dipanggil. Siapa yang berpuasa? Mana orang yang puasa dengan baik? Hmm. Ayo sini ngumpul gitu. Luar biasa kan? Maka ibu-ibu pengen kan kita masuk pintu ini. Di rumah pengen dalam golongan yang dipanggil oleh Allah itu. Aina saimun? Mana orang-orang yang puasa dengan baik itu? Hmm. Nah, da'alau ila bab ila babil khusus, masuklah kepada bab pintu yang khusus. Khusus enggak desek-desekan sama yang lain-lain, khusus untuk orang puasa ini. Yeah. Masya Allah. Bahkan di situ diceritakan orang-orang yang kalau mendengar itu cerita tentang pintu itu, orang berangan-angan, saya pengen yang pintu khusus ini. Hmm. Itu spesial ya. Spesial. Nah, di sini disebutkan fayaqulu, baginda Rasul bersabda, inna fil jannah baban. Sungguhnya di surga nanti ada suatu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Namanya pintu Rayyan. Namanya pintu Rayyan. Catat Rayyan. Catat di sini supaya kita puasanya baik, supaya dapat masuk ke pintu itu ya. Iya, betul. Yadkhulu minhu shaimuna yaumil qiyamah, yang akan masuk ke dalamnya itu adalah di hari kiamat orang-orang yang puasa. Tapi nanti puasa yang benar seperti Ibu Evi tadi bilang, kan nanti saya jelasin ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain orang yang puasa dengan baik enggak masuk dari pintu ini. Spesial. Special special door. Okay. VIP. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Orang yang tidak puasanya dengan baik, yang puasanya tidak dengan baik enggak masuk di situ. Yuqalu, disebut di situ nanti dipanggil aina shaimuna. Mana orang-orang yang puasa dengan benar? Fayaqumuna, kemudian orang yang sedang yang dulu puasanya baik itu berdiri. Wah, saya nih dulu di pengajian Nusa Indah karena pendengar pengajian Pak Ustadz Johari, maka saya puasanya sesuai dengan aturan Allah. Amin. Bangun tuh rame-rame. Amin. Termasuk pemusik-pemusik kita ya. Kita masuk ya pintu yang itu Ibu ya. Pemusik kita ini luar biasa. Saya pikir tadi rekaman Pak, ternyata langsung ya. Hebat ini, saya kira sering-sering lah di TVRI ya. Amin. Setiap pagi Pak ini. Oh gitu ya. Jadi sebut begitu. Fayaqumuna fa'idha dakhulu, dan setelah orang-orang yang puasa dengan baik itu sudah masuk, selesai habis ya, sudah masuk, ughliqu alaihim, pintu itu kemudian ditutup ya. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada lagi orang, satu orang pun yang bisa masuk ke dalam pintu itu. Spesial. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah maj'alna minal spesialisi. Allah jadikan kami jadi orang-orang yang spesial. Alladzina yuqimuna wa yusimuna, dengan baik, sehingga dengan begitu kita masuk ke dalam pintu Rayyan ini. Nah, salah satunya tadi sudah disebutkan. Bagaimana puasa yang baik itu? Nah, gitu ya. Iya. Enggak sembarang orang karena masuk pintu ini, Pak ya. Puasa yang baik diantaranya Bu, perhatikan, jangan hanya puasa sekedar menjalankan kewajiban, tapi kualitas puasa kita harus kita tingkatkan. Kualitas. Salah satunya diantaranya adalah ingat kata baginda Rasul, di sini disebutkan khamsatu asya tuhbitu shaum. Lima hal bisa merusak pahala puasa kita. Puasanya enggak batal, tapi pahalanya enggak ada. Enggak ada. Nah, sekedar kita enggak berdosa aja. Apa itu? Aitu dulu salah bahu, menghilangkan pahalanya. Yang pertama, al-kidab, bohong. Jangan bohong kalau sedang puasa. Apalagi bohong-bohong yang prinsip, yang tidak prinsip juga upayakan jangan. Bohong kecil, bohong besar. Bohong kecil, bohong besar jangan. Suaminya bilang, mah itu uang belanja tinggal berapa? Padahal masih ada 10 juta. Kan tinggal 7,5 Pak. Rupanya 2,5 dipersiapkan untuk beli konde. Itu udah gak ada zaman konde ada. Sekarang Pak. Gak ada zaman konde. Udah gak zaman konde ya? Ada, ketutup semua tuh cantik-cantik ribut. Kecil bapak aja ya, gak ngapain konde di ribet. Kecil bapak kayak gini nih, asik bener nih. Ngaji di tengah-tengah yang begini asik kita, semangat ya. Sejuk Pak. Sejuk gitu. Jadi bohong gak boleh. Termasuk juga suami, gak boleh bohong. Iya. Ya, dia dapat THR dari kantor 2,5 juta. yang 500 masukin di sela-sela pet. Atau sela-sela sepatu. Ini pengalaman. Ya. Yang 500 lagi masuk di kaos kaki. Yang disetorin 1,5 juta. Ya jangan atuh. Alasannya nanti soalnya begini. Taksi segala macam menjelang puasa itu kan mahal. Jadi kalau udah terlanjur dikasihin sama ibu, mintanya susah. Makanya ibu-ibu jangan susah. Tuh, jangan pelit ya, Pak. Jangan pelit ya. Itu yang pertama, bohong enggak boleh ya. Dalam segala bentuknya. Iya. Dan yang kedua, ghibah. Jangan ghibah. Ghibah itu waduh, yang sudah terlanjur hobi ghibah, tinggalkan. Stop. Di bulan puasa. Hmm. Tinggalkan dan usahakan setelah puasa juga tinggalkan. Jangan bulan puasa bisa tinggalkan setelah lebaran. Wah, simpanan-simpanan riba. Enggak boleh itu. Ya. Riba itu ngomongin orang, Bu. Si anu ini. Itu dulu. Tahu enggak tuh? Itu begini. Si Neneng ini dulu di kampung sama saya. Angon kambing. Sekarang aja setelah jadi istri direktur, lagunya. Wah. Itu enggak boleh ya. Ya urusan rezeki orang lain-lain kan. Riba, ngomongin riba itu ngomongin orang yang orangnya enggak ada di situ. Walaupun itu benar. Kalau benar namanya riba. Tapi kalau enggak benar namanya fitnah. Jangan nanti, memang gitu kok. Kita kan bakal ngomongin. Emang begitu kok. Yang begitu itu yang riba. Ngomongnya tukang sayur lagi. Ngomong tukang sayur sambil belanja. Gak boleh ya. Wan namimah, apalagi adu domba. Sus, itu kan kemarin begini dia. Ngomongin situ loh. Nanti ketemu sama itu. Dia tuh begini, begitu. Akhirnya orang berantem sekampung. Ini gara yang itu. Wah, itu gara-gara itu pertempuran terjadi di mana-mana. Wan namimah membatalkan puasa, para puasa. Di samping batal juga dosa itu. Riba dosa, bohong dosa, namimah juga dosa. Wal yaminul ghamus. Jadi saksi palsu. Sekarang banyak tuh saksi palsu. Banyak. Nah gitu ya. Kemudian wanadru bisyahwatin. Nah ini yang paling syahwat. Terutama laki-laki ya. Wanadru bisyahwatin, melihat lawan jenis dengan syahwat itu juga bisa menghilangkan puasa. Pahala puasa. Maka ini sih saya, karena kebetulan saya laki-laki ya. Tolong sama kaum hawa, pakaian itu ya jangan seronok lah. Ya seperti ibu-ibu yang di studio nih bagus nih ya, para pemirsa nih bagus. Tertutup aurat. Tertutup aurat dan longgar. Tertutup juga kalau ketat kan, waduh repot. Jadi orang berimajinasi. Waduh si horeng euy alah BMW, BMW. Naon? Apa tuh BMW? Bahenol molek weleh-weleh. Lagi puasa kita enggak boleh. Iya benar. Maka kaum pria ini kalau puasa jangan sering-sering ke mall dah. Di mall suka ada yang begituan. Dan kami menghimbau di bulan puasa, ayo kita jaga puasa ini. Dijaga, jangan ya aurat-aurat tuh ditutup lah. Itu yang di televisi juga saya kira, kalau misalnya ada hiburan-hiburan tuh jangan yang menonjolkan begitu-begitu. Ketahuilah bahwa sebagian besar kaum laki-laki, kaum pria itu tidak terhibur dengan tontonan yang mengumbar aurat, tidak terhibur sama sekali. Yang bagus justru yang sopan, sesuai dengan budaya bangsa kita. Dan kebetulan sesuai dengan ajaran agama kita. Saya lebih tertarik dengan wanita yang cantik yang begitu daripada yang tidak cantik yang keluar anak. Iya, kalau nggak cantik. jadi lima hal tadi, dusta, jangan riba, jangan namimah, jangan menjadi saksi palsu, dan harus senantiasa menahan syahwat. Ini artinya bulan puasa ini adalah bulan latihan buat bulan kita, Pak ya. Jadi itu latihan. Kalau dulu terlanjur kita sudah sering begitu misalnya, ya Allah, ampun saya, tobat ya Allah, nggak akan begitu lagi. Dilatih tahan. Mau ngomongin orang itu misalnya. Nahan. Untuk nahannya gimana? Ibu ngomongnya dengan kaca sendiri aja. Ya, memang begitu. Iya benar. Jangan keluar ngajak teman. Sendiri sih paling-paling malaikat catat. Ini orang ngapain kata malaikat. Baik. Tapi setelah tahu bahwa dia sedang latihan supaya tidak ghibah, Malaikat bilang, oh oke, okay, ente bagus. Nanti direkam oleh malaikat, kasih sama ente, gitu kan. Oh, itu waktu hari itu saya gini-gini di depan kaca cermin, gitu kan. Bagus, itu sudah satu langkah yang enggak. Upaya ya. Baik. Tedrij, ya. Ya, ini kayaknya ibu-ibu ada lagi yang mau tanya nih Pak tentang puasa. Silakan ibu. Iya, silakan sebutkan nama. Kita hanya tinggal waktu sedikit ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Joko Prabowo. Kami dari Majelis Taklim Nusa Indah Jaka Sampurna Bekasi Pak. Seperti yang diutarakan Bapak tadi, di bulan suci Ramadan ini kan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik Pak, sehingga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Jadi yang ingin kami tanyakan, apakah termasuk di dalamnya bahwa ibadah umroh di bulan suci Ramadan itu adalah merupakan kegiatan yang sangat istimewa Pak di bulan Ramadan. Dan satu lagi Pak, apakah ada keistimewaan lain di bulan suci Ramadan apabila kita melaksanakan umroh Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu menit Pak jawabannya Pak. Silakan. Langsung aja ya. Ditanggapi ya. Ya itu bagus lah ya. Umroh itu di luar bulan puasa aja udah bagus. Apalagi bulan puasa. Pertama, keutamanya diantaranya kita sholat di Masjid Nabawi di sana. Di Masjid Haram. Kan berlipat-lipat itu. Pahalanya. Itu sangatlah bagus itu ya. Nah, kemudian tentu saja itu bagus. Tapi ibadah umroh yang bagus itu, ibadah apa saja, harus bisa direfleksikan kebagusannya terhadap pergaulan kita terhadap sesama manusia. Kita asik umroh, pahala oke banyak betul. Tapi setelah pulang misalnya gak kenal sama tetangga. Umroh 15 kali tapi ada tetangga yang sakit gak tahu. Gak pernah tahu. Wah, itu namanya ibadahnya tidak menghasilkan yang baik pada orang lain. Duribat 'alaihim dhillatu aynama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Ya, baik itu jawabannya Ibu ya. Sayang sekali nih Bu, karena kita waktunya sangat terbatas, nanti ditunda dulu pertanyaannya untuk sesi berikutnya. Pak Johari, terima kasih atas penjelasan hari ini. Mudah-mudahan ini menambah kemantapan kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus akhiri dialog pagi hari ini mengenai keutamaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hari ini puasa kita sampai tuntas, tetap kita jaga kesucian bulan suci Ramadan, bukan hanya lapar dan haus, tapi kita tetap menjadi insan-insan yang bertakwa. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya Elsi Hudrata sama seluruh sahabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.